أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فانتدنا عزكم الله الحمد لله أخذ سلسلكم كتاب صلاة الجماعة untuk kesempatan kali ini dan juga insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan baca kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Jamal bin Sayyid Salim. Kita ambil satu kitab dari kumpulan-kumpulan kitab yang ada, kitab Al-Iba wa Zina Wahda min Nabar. Ini di jilid yang ketiga dari kitab beliau, kitab Al-Iba, pakaian, zina, perhiasan, dan hukum Nabar. Nabar itu melihat ya, bukan Nabar yang berarti proses untuk menikah, tapi Nabar ini hukum-hukum syara'an secara umum tentang hukum melihat laki-laki dan perempuan dan sebaliknya. Dan di dalam kitab ini beliau bawakan dua asal. Pertama, pakaian dan perhiasan yang khusus bagi kaum laki-laki. Dan yang kedua, pakaian dan perhiasan yang khusus bagi kaum perempuan. Nah, beliau juga nukilkan nanti di akhir-akhir kitab ini, baik, menukilkan ucapan para tiba, para dokter-dokter, membahas tentang hukum-hukum alat kosmetik, bedak, lipstik dan yang misalnya dari tinjauan kesehatan. Di tinjauan kesehatan, jadi bukan hanya ditinjau dari sisi hukum agama, tapi ditinjau dari sisi kesehatan. Nah, ini akhir yang berubah. Baik, qala hawdallah awalan al-libat wa zinah lirrijal, pakaian dan perhiasan bagi kaum laki-laki. Yang pertama yang disebutkan wujubu sitril awrah, wajibnya menutup aurat. Wajibnya menutup aurat. Nah, al-aurat lughatan, al-aurat secara bahasa, kullu khalalin yatakhaffafu minhu min saghrin aw harbin, setiap celah yang dikhawatirkan darinya, khalal. Setiap celah yang dikhawatirkan darinya, min kagarin, dari tapal batas yang diperbatasan negara, al-harbin atau peperangan. Jadi secara bahasa aurat itu, nah, celah yang sangat dijaga, yang sangat dikhawatirkan. Wal aurat makmanulis satan, aurat itu sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang ditutupi. Nah, dari aurat itu perkara-perkara yang ditutupi, yang seseorang akan malu saat kalah kelihatan. Wa auratul rajuli wal mar'ati, auratnya laki-laki dan perempuan itu, sawatuhuma, nah, kedua kemaluannya, makanya kubul dan subur. Baik, itu secara bahasa. Nah, kemudian wal aura istilah, secara istilah, kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu nazar ilaihi. Aurat secara istilah, semua yang apa-apa yang Allah haramkan untuk membukanya bagi orang yang tidak halal melihatnya, ini aurat. semua apa-apa yang Allah haramkan untuk membukanya di hadapan orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, ini khanis bin Allah. Jadi aurat sesuatu yang harus ditutupi, yang Allah perintahkan untuk menutupinya dari orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, itu istilahnya. Kemudian beliau bawakan adillah min Al-Qur'an tentang wajibnya menutup aurat dan juga minas sunnah. Waqad aujaba asyartu hifdzal aurati, dan sungguh syariat telah mewajibkan untuk menjaga aurat-aurat, wasitraha, dan menutupnya. Amman la yahillu lahu an nadhur ilaih, dari orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Dalil yang pertama yang beliau bawakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah menyatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Disebutkan para ulama, kalau ayat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah panggilan, menunjukkan setelah panggilan itu ada perkara yang penting. Ima sebuah perintah yang Allah perintahkan atau sebuah larangan yang Allah larang. Sehingga tatkala sebuah ayat dibuka dengan panggilan, nah, menunjukkan ada perkara yang penting yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ima perintah atau ima larangan. Maka dilihat di sini, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudu perintah. Khudu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Inda kulli masjidin, di setiap masjid. Waqulu wasrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kami sedina azakumullah, diterangkan oleh beliau asbabul nuzul ayat ini, surat Al-A'raf ayat 31. Waqad kana al-arabu fil jahiliyah yatukuna bil bayti urata, bangsa Arab pada zaman jahiliyah mereka bertawaf, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, di dahulu, baik, bangsa Arab tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Disebutkan mereka-mereka membuat aturan. Jadi orang-orang Arab membuat aturan, jika ada orang lain yang selain tinggal di tanah haram, jika mau masuk ke tanah haram dan mau tawaf, maka tidak boleh membawa barang-barang di luar tanah haram. Nah, sehingga kalau orang-orang yang di luar Arab mau tawaf di Ka'bah, mereka harus meninggalkan semua perbekalan, semua pakaian yang mereka bawa dari asal daerah mereka. Bagi mereka-mereka yang memiliki uang, maka mereka beli, nah, pakaian-pakaian di tanah haram dipakai untuk tawaf. Bagi mereka-mereka yang mungkin punya kenalan, punya sanak famili, mereka pinjam pakaian-pakaian di situ dipakai untuk tawaf. Tapi bagi mereka-mereka yang kemudian tidak memiliki uang, tidak memiliki saudara, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, ini sebuah peraturan yang mereka tetapkan dalam rangka untuk membedakan antara orang-orang Quraisy, nah, orang-orang mulia, bangsa Arab dengan selain Arab. Bukan hanya itu, kebid'ahan yang mereka jalankan. Nah, mereka juga tatkala prosesi ibadah haji, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Nah, jadi mereka membedakan diri dari masyarakat biasa, mereka memilih di Muzdalifah. Ini mereka dalam rangka membedakan diri. Baik. Maka Ayat ini turun, nah, tatkala pada masa jahiliyah mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Hatta ba'atsallahu Muhammadan wa nazalat hadhil ayat. Sampai Allah kemudian mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat ini. Wa azzana mu'adzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyerunya Rasulullah mengumandangkan an la yatufa bil baiti uyan. Jangan jadi tidak boleh untuk tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, maka Allah turunkan ayat ini, ya bani Adam, khudu zinatakum. Makna zina adalah pakaian. Nah, karena mereka baik dalam keadaan telanjang. Jadi bukan zina itu perhiasan. Nah, perhiasan yang di luar pakaian. Tapi makna kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, tatkala mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tapi yang maknanya zina adalah pakaian. Nah, kemudian dinukilkan Qala Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menyatakan, "Wal-khitab fil ayat li jami'il 'alam." Al-khitab yang diajak bicara dalam ayat ini, ya bani Adam, li jami'il 'alam, semua alam, bukan hanya golongan tertentu. Wa in kana al-maqsud fiha man kana yatufu min al-'arab bil baiti uryan, meskipun yang dimaksudkan di situ orang-orang Arab yang tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi tatkala orang-orang Arab tawaf dalam keadaan telanjang, maka Allah turunkan ayatnya, tapi ayat ini umum untuk semua manusia. Karena Allah menyatakan ya bani Adam. Nah, fa innahu 'amun fi kulli masjid fi shalah. Ini juga umum setiap masjid, bukan hanya Ka'bah. Nah, di masjid manapun tatkala ayat ini turun belum ada masjid di suatu tempat. Nah, itu pun terkena ayat ini khudu zinatakum inda kulli masjid. Masjid di sini semua masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'anna al-ibra lil umum la lis-sabab. Ini sebuah kaidah. Nah, karena yang diberikan ibra itu adalah keumuman ayat bukan karena sebabnya. Jadi ayat itu turun dengan sebab tertentu misalnya. Maka hukum yang berlaku untuk semuanya. Ya. Jadi hukum yang berlaku untuk semuanya. Misalnya dari ayat ini berkaitan tentang orang Arab yang tawaf dalam keadaan telanjang. Maka Allah sebutkan khudu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjidin. Nah, nakirah. Maka ini hukumnya umum untuk semuanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah, sebuah ayat yang turun dengan kasus tertentu tabi'an. Misalnya tatkala Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Nah, yang kemudian dengan sebab itu para sahabat menghabiskan waktunya untuk mencari kalungnya Aisyah. Dari kejadian tersebut kemudian Allah turunkan ayatnya disyariatkan untuk tayamum. Nah, kejadiannya khusus. Tapi bukan berarti tayamum itu hanya diperbolehkan untuk sahabat dalam waktu itu saja. Tapi untuk semuanya am. Nah, bukan dikhususkan sesuatunya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Jadi ini yang pertama dalil. Khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Jadi juga Allah sebutkan wa kulu wasrabu, apa hubungannya? Nah, apa hubungannya makan dan minum padahal mereka sedang tawaf? Tidak ada hubungannya dengan makanan, tidak ada hubungannya dengan minuman. Tapi kenapa Allah sebutkan di sini dalam satu ayat setelah menyebutkan khudu zinatakum inda kulli masjid, Allah lanjutkan wa kulu wasrabu. Karena ikhwanin fillah jazakumullah, mereka punya aturan. Pada masa jahiliyah mereka punya aturan. Jadi misalnya kalau ada unta yang sudah beranak berapa kali, maka unta itu merdeka, tidak boleh untuk disembelih. Maka kemanapun dia berjalan, dimanapun dia makan, maka tidak boleh untuk dilarang. Nah, ini mereka membuat aturan-aturan baru tentang masalah makan, tentang masalah minum. Jadi Allah sebutkan, baik, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Dan ini dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Masail Jahiliyah, nah, tentang perkara ini. Baik, tapi sahihnya ikhwan ibn Azraq dari ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan, wa nahallahu ta'ala annas an tasfi auratihim wa sammahu fitnah. Dan Allah melarang manusia untuk membuka aurat mereka. Dan Allah namakan fitnah. Membuka aurat itu Allah namakan fitnah. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah menyatakan, ya Bani Adam. Kembali Allah memanggil, ya Bani Adam. La yaktinannakum syaitan. Janganlah kemudian syaitan membuat fitnah kepada kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia mengeluarkan kedua orang tua kalian, yakni Adam wal Hawa, minal jannah, dari surga. Yanju'anhuma libasahuma, yang dilepas, diambil dari keduanya, pakaian keduanya. Yarahuma sawatihima, agar kelihatan aurat keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan membuka aurat adalah perkara fitnah. Nah, ini khani fi dinillah, ini menunjukkan setelah dalil yang pertama perintah untuk menutup aurat, dalil yang kedua perintah atau larangan untuk membuka aurat. Nah. Kemudian dalil yang ketiga, wali ahammat wali ahamiyati satril aurat, dan karena pentingnya menutup aurat, wa makanatiha fil Islam, dan kedudukan menutup aurat dalam Islam, faqad lazama syar'u bainaha wa bainat taqwa, maka syar' yang Allah menetapkan melazimkan antara menutup aurat dengan takwa. Nah, maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam. Jadi ayat-ayat yang beliau bawakan semua dibuka dengan panggilan, wahai manusia. Nah. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Yang pakai itu berfungsi untuk menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian ketakwaan itulah kebaikan. Di dalam ayat ini ikhwan fillah azakumullah, Allah sebutkan pakaian itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai penutup aurat, dan yang kedua sebagai risha, sebagai perhiasan. Nah, jadi fungsi dari pakaian itu bukan hanya perhiasan, tapi dia menutup aurat. Seandainya ada seorang yang berpakaian dengan indahnya, tapi kelihatan auratnya, maka dia dianggap tidak berpakaian. Ghasiyatun 'ariyat, berpakaian tapi telanjang. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah, karena fungsi pakaian itu menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Maka tadi Allah sebutkan khudhu zinatakum. Nah, ambillah perhiasan kalian, yakni libas, pakaian-pakaian kalian. Maka Allah sebutkan di sini, nah, pakaian apa yang paling terbaik? Walibasu taqwa, zalika khair. Nah, dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Baik. Kemudian dalil yang keempat yang boleh bawakan, minat sunnah. Telah dibawakan tiga dalil minal Quran, yang semuanya na'am Allah menyatakan, ya Bani Adam, perintahnya bukan khusus kepada orang-orang yang beriman, nah, tapi perintahnya kepada semua manusia untuk menutup auratnya. Jadi khanif bin azakimullah, yang diistilahkan oleh para ulama, nah, orang-orang kafir itu, nah, tatkala ada sebuah perintah, orang-orang kafir, apakah mereka juga terkena kewajiban untuk menjalankannya? sebagian para ulama ada berpendapat mereka juga terkenal untuk menjalankannya. Nah, apalagi ayat yang jelas panggilan dan perintahnya kepada manusia secara am, secara umum. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, semua manusia wajib untuk menutup auratnya. Nah, dan dilarang untuk mengumbar auratnya. Bukan hanya kaum muslimin. Nah, kemudian dalil yang keempat yang beliau bawakan, An Ba'd bin Hakim an Abihi an Jaddihi qala, qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minna wa ma nazar. Nah, dari Ba'd bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bertanya, wahai Rasulullah, aurat kita, nah, apa yang bisa kita datangi dan apa yang bisa kita tinggalkan? Nah, jadi aurat kita di antara orang-orang yang boleh melihatnya dan tidak boleh melihatnya. Qala Rasulullah, ihfad aurata, jagalah auratmu illa min zauji, kecuali satu, nah, dari istrimu. Nah, auma malakat yaminu, atau ma malakta yaminu, atau dari budakmu. Nah, berarti ada dua yang dicolikan, yang boleh melihat auratnya istrinya, nah, dan budaknya. Baik, berarti selain itu muharram. Full ya Rasulullah, farrajulu yakunu ma'arrajul, ya Rasulullah, bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki? Qala in istata'ta an la yaraha ahadun fa'al, kalau kamu mampu untuk seorang pun tidak melihatnya maka jalankan. Nah, laki-laki, maaf, melihat auratnya laki-laki. Kalau kamu mampu tidak seorang laki-laki pun melihat auratmu, maka jalankan. Kuntu ar-rajul yakunu khalian, bagaimana kalau laki-laki itu bersendirian, enggak ada yang lainnya? Qala Rasulullah, "Allahu ahaqqu ay tahya minhu minan nas." Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada dari manusia. Nah, ini ikhwan fi dinillah rahimakumullah. Baik. Dalam hadis ini ikhwan fi dinillah rahimakumullah, ini dikeluarkan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, beliau sebutkan pengecualian, nah, aurat yang boleh ditampakkan kepada istrinya, nah, dan kepada budaknya. Nah, jadi seorang suami kepada istrinya tidak ada auratnya, halal. Demikian pula kepada budaknya. Baik. Kemudian dari yang kelima, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanduru ar-rajulu ila aurati ar-rajul. Seorang laki-laki tidak melihat kepada auratnya laki-laki. Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Seorang perempuan pula tidak melihat auratnya perempuan. Wala yuhdir rajulu ila rajuli fi sabil wahid. Dan tidaklah seorang laki-laki itu, nah, yuhdi. Yuhdi itu kulitnya menyentuh, nah, kulit laki-laki yang lainnya. Fi sabil wahid, dalam satu kain. Nah, maknanya tidak boleh sesama laki-laki berselimut dengan satu selimut. Nah, atau berpakaian dengan satu pakaian, atau bersarung dengan satu sarung. Walal mar'ah ilal mar'ah fi sabil wahid. Tidak pula perempuan dengan perempuan dalam satu pakaian. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Tirmidzi, wa Abu Dawud. Khani bin Abdullah, ini laki-laki dengan laki-laki, lebih-lebih lagi laki-laki dengan perempuan. Nah, laki-laki tidak boleh berselimut satu dengan laki-laki yang lain. Di sini tidak dibedakan apakah itu masih saudara maupun bukan. Nah, demikian pula perempuan dengan perempuan, tidak boleh berselimut dengan satu selimut. Nah, sampai kemudian menempel kulit-kulit mereka satu dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya apakah saudara maupun bukan saudara. Ini ikhwan fi dinillah rahimakumullah, lebih-lebih lagi, nah, antar laki-laki dengan perempuan. Baik. Kemudian dalil yang keenam, bil idhafah ila al-adillah al-kathirah al-mutadhakirah fi wujubi ghadd al-bashar wa tahrimin nadhar ila al-awrat. Nah, digabungkan dengan dalil-dalil yang banyak tentang wajibnya menundukkan pandangan dan haramnya melihat kepada aurat, wa wujub isti'dzar dan wajibnya untuk minta izin. Kalau seorang mau masuk rumah itu minta izin, itu li ajil aurat, disebabkan aurat. Nah, wa nahwa dzalika mimma sayati fi mawdhi'i insyaallah yang akan disebutkan dalam babnya nantinya oleh beliau. Nah, jadi ikhwani fillah jazakumullah, 5 dalil yang beliau bawakan tentang wajibnya untuk menutup aurat dan larangan untuk membuka aurat. Kemudian beliau mulai masuk apa auratnya laki-laki, haknya, hududu auratir rajuli, batasan auratnya laki-laki. Nah, setelah secara umum disebutkan perintah untuk menutup aurat dan larangan mengumbarnya, membukanya, kemudian beliau bawakan aurat laki-laki itu yang mana. La khilafa bainal ulama fi wujubi sitril aurah anayuminna. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya menutup aurat dari mata-mata manusia. Illa mastasnahu dalil, kecuali yang dikecualikan oleh dalil tadi disebutkan. Nah, kepada istri dan budaknya. Walakin ma huwa hadul aurah bi nisbati lir rajuli. Tetapi apa batasan aurat? Nah, bagi laki-laki. Lil ulama fi hadza aqwalun, para ulama memiliki beberapa pendapat. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yumkin talhisuha fi qawlayn, yang mungkin dirangkum menjadi 2 pendapat. Nah, auratnya laki-laki. Yang pertama, al-awwal, auratu ar-rajul lima baina surra wa rukbah. Pendapat yang pertama, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Nah, ini aurat. Antara pusar sampai lutut. Wa huwa madhhabul jumhur. Ini madhhabul jumhur ulama. Minal madhahib al-arba'ah wa ghairihim. Dari 4 madhhab dan yang selain mereka. Nah, dari 4 madhhab dan selain mereka. Al-ikhtilafi bainahum fi dukhuli surra wa rukbatil aurah. Itu juga berbeda pendapat, surra, pusar dan lutut itu masuk aurat atau bukan. Jadi kalau disebutkan auratnya laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Nah, pusar dengan lutut. Nah, pusarnya itu termasuk aurat atau bukan? Apa auratnya itu di bawahnya pusar atau pusar juga termasuk? Nah, atau juga lututnya. Nah, lututnya itu termasuk atau yang aurat itu hanya atasnya. Nah, jadi ikhwan yang dinaikkan Allah itu perbedaan. Nah, makna ilah ya itu ghayah. Nah, maknanya ghayah atau ma'ah. Nah, kembali ke situ. Jadi ma baina surra wa rukbah, misalnya antara pusar sampai lutut misalnya. Nah, lututnya itu termasuk aurat atau batasannya. Nah, kalau fa'atim musyam ilal lail misalnya, Allah, sempurnakan puasa sampai malam. Nah, malam ini batasannya. Malam ini baik, enggak termasuk waktu untuk puasa. Tapi ini batasannya. Bagi yang berpendapat demikian misalnya tentang hadul aurat, ya, berarti pusar itu bukan termasuk. Nah, bukan termasuk aurat, yang aurat itu bawahnya. Nah, bagaimana pula tatkala kita bahas tentang masalah ayatul wudu. Nah, tatkala membasuh tangan ilal mirfaqain sampai ke kedua siku misalnya. Nah, sampai ke siku. Siku ini batasannya atau dia termasuk itu dibasuh. Nah, yang menyatakan batasan berarti yang dibasuh itu bawahnya siku. Nah, yang bermakna ma'ah berarti siku itu juga ikut dibasuh. Nah, batasannya atasnya siku. Baik, ini ikhwan yang dirina azakimullah. Di sini fa'ulam ikhtilaf. Nah, yang menyatakan auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut, pusarnya dan lututnya termasuk aurat atau bukan. Baik. Kemudian disebutkan dalilnya. Yang pertama, ma'allaq al-Bukhari bi sughati tamrid. Apa yang Imam Bukhari mu'allaq? Mu'allaq itu beliau tidak menyebutkan sanadnya. Sehingga sughat tamrid, tamrid itu qila dikatakan. Hadits Abbas wa Turhud wa Muhammad bin Jahshin ani Nabi SAW qal al-fahdu awra. Rasul menyatakan paha itu adalah aurat. Fakdu aurat. Paha adalah aurat. Hadis ini akan diberitahukanlah dikeluarkan Imam Tirmidzi, Al Hakim, Wal Baihaqi, dan yang lainnya. Beliau sebutkan komentar Al-Albani rahimahullah. Wa fi asanidiha jami'an dha'fun, dan semua sanadnya dhaif yang menyatakan al-fadhlul awrah bahadal awrah bal allalaha tadu bal ilaluha tadur bani isra wal jahala lakin yuqawi ba'dhuha ba'dhan, tetapi dikuatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Qala al-Imam al-Albani rahimahullah, Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan li anna laysa fiha muttahamun, karena di dalam rawinya tidak ada yang tertuduh. Bal ila duha aduru banyak israf wal jahala. Nah, kebaifannya itu karena israf dan juga jahala. Wa dha'ful muhtamal, ini kebaifannya tidak terlalu. Wa misluha imma yatma'innu qalbu li sihhati hadis al marwi fiha. Dan ini dengan menurut pendapat beliau tidak sampai derajat hadis yang kelemahannya itu sangat, nah, bisa tertolong dengan yang lainnya. Baik, ini dijadikan dalil bagi mereka-mereka menyatakan paha termasuk aurat. Al-fahdu aurat. Baik, kemudian yang kedua. Maruya an Ali, ini yang disebut dengan sikotu tamrir. Maruya, nah, bukan roa. Ruya diriwayatkan itu konteks yang menunjukkan kalau hadis itu baik menggunakan sikotu tamrir. Nah, ruya, kila, lain dengan rawa, qala. Nah, ruya an Ali, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, qala. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubris fahdaka, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jangan kamu nampakkan pahamu, wala tandur ila haidi hayyin wala mayyit, dan jangan kamu melihat pahanya orang yang hidup maupun orang yang mati. Wa dha'ifun jiddan, hadis yang sangat lemah, sangat dha'if, sehingga tidak bisa dirujuk. Nah, jadi boleh bawakan dalil dari kedua belah pihak. Nah, dalil yang ketiga sama dengan yang kedua, ma ruya dengan sifat tamriyah. Diriwayatkan dari Amr bin Su'aib an Abi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna ma tahta surra ila rukbati min al-awraq, sesungguhnya apa yang dibawa pusar sampai lutut termasuk aurat. Nah, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Hadisnya dikeluarkan Muhammad. Dan Al-Albani rahimahullah pula yang berpendapat, na'am, menguatkan pendapat yang pertama. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai paha, sampai lutut. Nah, dan paha termasuk aurat. Beliau juga sebutkan dalam Tamamul Minnah. Nah, ini baik kebiasaan kaum muslimin sejak zaman dulu yang mereka-mereka tidak pernah menampakkan paha-paha mereka. Nah, kemudian dalil yang keempat, ini dalil yang terakhir. Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu qala, aqbaltu bi hajarin sakilin ahmiluhu. Kata Al Miswar bin Makhramah, aku mendatangi batu yang berat dan aku angkat. Wa alayya izarun khafif, dan aku memakai sarung yang pendek atau sarung yang kecil. Fanhalla izari, dan terlepas sarungku. Wa ma'i al-hajaru lam astatik wa wadu'aha hatta balaghtu ila mawdhi'. Jadi tatkala ngangkat batu yang berat kemudian lepas sarungnya. Dan wa ma'i al-hajar, dan aku masih membawa batu. Aku tidak mampu untuk meletakkan batunya sampai kemudian aku sampai ke tempatnya, sampai ke tempat yang mau diletakkan batu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji ila saudika fakhudhu. Nah, kembalilah kepada pakaianmu dan ambillah. Wala tamshu urat, dan jangan kamu berjalan dalam keadaan telanjang. Nah, ini kan yang sudah dinazarkan Allah. Di sini dikeluarkan Imam Muslim dan Abu Dawud. Sahih. Nah, ini empat dalil yang dibawakan oleh jumhur ulama yang menunjukkan bahwasanya auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Kemudian pendapat yang kedua, asani al-auratu hiya al-kukul wa jubur khabar. Pendapat yang kedua, auratu adalah kukul dan jubur saja. Nah, paha bukan aurat. Nah, pusar bukan aurat. Baik. Wawa riwayat ukhra'an Ahmad. Ini riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Beliau berpendapat, ada dua pendapat. Wa riwayat ufiman habi Malik. Dan ini riwayat pendapatnya Imam Malik. Wa biqala Zahiriyah. Dan ini pendapatnya Zahiriyah. Daud al-Zahiri Ibnu Hazm. Ini minat Zahiriyah. Zahiriyah fil-fikir. Ini Ibnu Hazm. Itu Zahiriyah fil-fikir. Tapi sayang. Beliau tidak Zahiriyah fil-aqidah. Jadi dalam masalah fikih Zahiriyah, apa adanya. Tapi dalam masalah aqidah, dengan ta'wilat, mestinya Zahir sebagaimana ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah aqidah, asma' wa sifat Zahiriyah diartikan apa adanya. Ini akan dikenalkan oleh Zahiriyah mereka. Wastadallu ala anna al-sa'id laysa bi'awrah mimma yajib. Dan mereka berdalil bahwasanya paha itu bukan aurat. Dengan apa-apa yang beliau bawakan. Yang pertama, beliau bawakan tiga dalil. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Rasulullah perang Khaybar. Fa sallaina indaha salatal ghadati bi ghalatin. Dan kita salat di situ salat subuh dalam keadaan gelap. Fa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Rasul menaiki tunggangannya Abu Talha juga, dan saya dibonceng oleh Abu Talha, kata Rasul Malik. Fa ajra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dukati Khaybar. Rasul kemudian berjalan di jalan-jalannya Khaybar. Wa inna rukbati katamu sufahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, lututku itu menyentuh, menyentuh, menempel pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa hatr izar an fahidu, kemudian tersingkap sarungnya Rasulullah dari pahanya, hatta anduro, hatta inni anduro ila fahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat kepada pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik, jadi kejadian ini ikhwan ibn azakumullah, Anas bin Malik melihat pahanya Rasulullah yang tersingkap. Kemudian oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyatakan, fasakha annal fahidha laysat awrah. Maka telah sahih bahwasanya paha itu bukan awrah. Ini pendapatnya beliau. Walau kanat awrah, seandainya paha itu awrah, lama kasyafaha Allah an azza wa jalla an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar al-ma'sum minan nas fi halatin nubuwwati war risalah. Seandainya paha itu aurat, tidak akan mungkin Allah kemudian menyingkapnya dari Rasulullah yang disucikan, yang dijaga dari manusia pada keadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Jadi seandainya paha itu aurat, ini saya tidak akan disingkap. Kain itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wal arha Anas bin Malik wala ghairuhu. Anas bin Malik dan selainnya tidak akan melihatnya. Wa ta'ala asmahu min kasil aurah fi hal sabah wa qabla nubuwah. Allah menjaga beliau dari menyingkap aurat dalam keadaan sabah, sabah itu sebelum keislaman, dan tatkala nubuwah. Nah, ini baik argumen yang dijawabkan oleh Ibnu Hazm. Jadi tatkala membuahkan dalil ini, pahanya Rasul tersingkap yang sampai terlihat oleh Anas bin Malik, kata Ibnu Hazm, baik seandainya paha itu aurat, nah, misalnya tidak akan terjadi kejadian itu. Karena Rasul itu dijaga untuk tidak membuka auratnya sebelum sebagai Nabi dan tatkala sebagai Nabi. Nah, wajib. Dan ini dijawab. Nah, mereka-mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Bi anna hadza mahmulun ala anna al-izhara in hasar bi nafsi. Ini mungkin ya, dimungkinkan pula sarungnya itu tersingkap dengan sendirinya, bukan sengaja dibuka ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wala anta amada. Bukan disengaja beliau buka. Wa yadullu ala riwayah fi as-sahihain an hasal al-izar, dan diperkuat dengan riwayat dalam sahihain, dan tersingkaplah na'am sarung itu, bukan disingkap ya, tersingkap. Baik. Ini ikhwan fillah yang saya kemulai, jawaban dari mazhab yang pertama. Ini bukan disengaja, na'am, tapi tersingkap secara tersendiri, bukan kesengajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena dari riwayat yang dibawakan summa hasar al-izar, hasar ya, mungkin disingkap oleh Rasulullah, tapi dalam sahih disebutkan fan hasar. Dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasifan an sahirihi. Rasul duduk dan tersingkap paha beliau. Fasta'dan Abu Bakar. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Fa'adzan lahu wa huwa 'ala hali. Dan diizinkan untuk masuk Abu Bakar. Dan Rasulullah masih dalam keadaan demikian, yakni tersingkap paha beliau. Summa ista'dana Umar. Kemudian Umar minta izin untuk masuk. Fa'udzinalah diizinkan. Wa huwa 'ala hali. Dan beliau masih dalam keadaan tersebut. Naam. Jadi masih dalam keadaan tersingkap pahanya. Summa istadana Utsman, kemudian Utsman bin Affan minta izin. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu. Rasul duduk dan beliau membetulkan pakaiannya. Nah. Wa qala, beliau menyatakan, ala astahi bin rajulin tastahi minul malaika. Nah, tidakkah aku malu terhadap seseorang yang malu darinya para malaikat. Nah, jadi Rasulullah, kenapa kok membetulkan duduknya dan menutup pahanya? Karena yang masuk Utsman bin Affan. Nah, salah satu fadilnya Utsman bin Affan, para malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Sehingga mengatakan, apakah saya tidak malu kepada seorang yang para malaikat malu terhadapnya? Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, kemudian wajib ada jawabannya. Dalil ini dijawab oleh mazhab yang pertama. Baik. Bi annaha waqi'atul 'ain wa hikayatul halin la tantahidu ala ma'aratil ahadits al-mutaqaddimah al-'amah li jami'ir rijal. Jadi ini adalah kejadian dan menceritakan kejadian. Maaf. Dan ini tidak pertentangan hadis-hadis yang telah lalu, yang umum untuk semua kaum laki-laki. Nah, wa kadzalika faqad waqa'a taradud fi riwayat Muslim Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim itu ada tarabut, nah keraguan-keraguan bainal shahid wasyah. Apakah yang tersingkap itu paha beliau atau betis beliau? Enggak, kalau betis bukan aurat. Nah, dalam hati Imam Muslim itu ada tarabut. Fa bi ba'di al-fadhih, di sebagian lafadznya khatifan an fahidai au shaqaini. Nah, tersingkap ya. Ya, disingkap, terbuka baik kedua paha beliau atau kedua betis beliau. Nah, siapa ini? Ada kemungkinan paha, ada kemungkinan betis. Baik. Wasyak laisa bi aurah ijma'an. Dan betis itu bukan aurah, ini ijma' para ulama. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Jadi, jawaban yang tadi, nah, ini kejadian yang khusus, nah. Dan tidak bertentangan dengan kejadian-kejadian yang am. Kemudian hadis yang ketiga nanti akan ditafsir oleh muallif. Dalil yang ketiga dari Jabir bin Abdullah. Qala ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala waraqihi min wasa'in kana bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nam beliau berpegang di atas warok, warok itu pinggul. Min wasa'in, kuasa ini penyakit yang menimpa anggota tubuh tapi bukan patah, ya. Jadi terkena penyakit yang ada di bagian pinggulnya. Nah, ini jelas berarti beliau menyingkap tempat untuk dipegang. Nah, karena tempat itu beliau dipegang. Disebutkan bahwa riwayatnya baik atau juga Abu Dawud. Nah, tapi disebutkan di sini wajib dijawab fi an nasafan nabi sallallahu alaihi wasallam warakahu atau warikahu fil hajjam la yadullu ala anna la syabi'ur. Tapi kalau Rasulullah membuka auratnya untuk orang yang dibekam tidak menunjukkan itu bukan aurat. Li annahu kasfal iktabatu dururatil mu'alijah. Karena ini suatu yang darurat untuk pengobatan. Wajah itu istifaqah, dan ini boleh. Nah, dengan kesepakatan para ulama, kalau harus membuka aurat untuk pengobatan, ini perkara yang diperbolehkan cara berurat. Nah, kepada firman Allah, mazhab yang pertama membawakan 4 dalil, mazhab yang kedua membawakan 3 dalil. Nah, yang sudah kita bacakan dari masing-masingnya. Kemudian mana yang rajih? Tentunya kepada firman Allah, cara merujukkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya bukan banyak-banyakan dalil. Nah, kalau banyak-banyakan dalil, baik mungkin dari yang pendapat yang pertama, nah, yang lebih banyak dalilnya 4. Nah, meskipun itu ada yang dhaif, baik. Tapi dilihat, nah, mana yang memang sesuai dengan syar'i di antara dalil-dalil yang tepat. Nah, kita lihat tarjihnya mu'allif, hafizahullah, warraji kultu, kata beliau, alladhi yadhhar anna adillat al-jumhur qawliyah yu'addidu ba'duha ba'dan wa tartaki ila dirajil fiqhiyah. Nah, dan yang nampak bahwasanya dalil-dalil al-jumhur qawliyah, ucapan-ucapan, baik. Jadi ucap dalil itu dibedakan dua, dalil yang sifatnya ucapan Rasulullah dan dalil yang sifatnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang dibawakan madhab yang kedua itu semua perbuatan, ya, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang dibawakan jumhur itu qauliyah. Nah, al fahidu aurah qaul. Nah, tapi dalil yang dibawakan madhab yang kedua semuanya perbuatan. Rasulullah yang membetulkan pahanya, Rasulullah yang kemudian tersingkap pahanya, itu semuanya fi'il. Baik, maka tarjihnya mu'allif, nah, apa yang dibawakan oleh jumhur ulama dalil qauliyah itu menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya dan mengangkat derajat hujjah, bisa dipakai hujjah. Nah, wa ya muqaddama al adillati al fariqil akhir, dan dia itu lebih utama daripada dalil-dalil kelompok yang terakhir atau kelompok yang kedua. Li anna adillatahu waju a'yan la'umulaha. Karena dalilnya waqul a'yan, apa yang terjadi. Nah, bukan keumumannya. Nah, sebuah kejadian dan bukan keumumannya. Wa hadza mawdhu'un yuqaddam fihi al-qawl 'ala fi'l bila taraddud. Ini tempat untuk keutamaan ucapan dibandingkan perbuatan. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, jadi sebuah kaidah usuliyah. Nah, jika pertentangan antara hadis qauliyah dengan fi'liyah, maka didahulukan qauliyah. Nah, karena perbuatan itu bisa jadi itu khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalil yang sifatnya qauliyah, ucapan Rasulullah tatkala bertentangan dengan perbuatan beliau, nah, maka didahulukan baik qaulnya. Nah, ini ikhwan yang dinasihatkan, karena enggak mungkin Rasul bertentangan dengan ucapannya. Nah, kamu ramakkan Allah anta qulu ma la tasalu. Nah, maka dimungkinkan itu khususiyah. Nah, khususiyah boleh kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh bagi umatnya. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ila akhiri, naam apa yang beliau sebutkan, dan paling akhir beliau tutup. Baik. Dengan maslah tajmiyah. Ada yang berpendapat ta'inkira lima salatum masyarakat tarjih walam tajma'u tarjih wala tajma'u. Kenapa kamu kok menjalani jalan tarjih dan tidak menjalani tajmi'? Ya, ini kalau ada perbedaan mestinya kalau jalan-jalan itu bisa dipakai semuanya. Baik. Jadi bisa dipakai semuanya. Jadi dikumpulkan semuanya ini lebih diutamakan daripada tarjih. Nah, jadi yang pertama kalau ada perbedaan dalil-dalilnya dipakai dua-duanya, disatukan, bisa enggak? Dari itu, nah dipakai jalan untuk disatukan. Nah, jika tidak bisa, baru mana yang paling sahih? Baik. Maka ditanyakan, kenapa kok tidak dipilih tarjih yang pertama, jalan yang pertama? Nah, kalau masih mungkin untuk digabungkan kedua-duanya. Baik, disebutkan nah ma'an al-a'mal al-adillah ula min ihmal ba'dah, yang lebih utama diamalkan kedua dalilnya daripada membuang salah satunya. Kira li'anna al-fahida ima'an takun awrah awla takun wala wasat fatahat tamat tarjih. Nah, jawab karena paha itu imma dia itu awrah, imma juga bukan awrah, maka wala wasat, tidak ada pertengahannya. Nah, jadi tidak bisa qaulul wasat, tidak bisa. Paha itu imma aurat atau tidak. Nah, jika tidak bisa untuk tengah-tengah, gimana cara gabungannya? Maksud separuh aurat separuh tidak. Nah, enggak bisa. Nah, ini dalil yang tidak bisa untuk dipecah. Nah, harus pilih satu, salah satunya. Salah satunya thariqatu tarjih. Nah, tidak bisa thariqatu tajmi' untuk dikumpulkan, enggak bisa. Baik. Wa bihadza yu'lam anna ma jama'a ibnu qayyim fi tahdhib wastahkana al-albani rahimahullah fi al-irwa bainal hadis di anna al-awra' awratan. Nah, pendapat yang lebih menjelaskan, dan ini yang dihasankan oleh al-albani. Baik, dia berpendapat untuk mengumpulkan keduanya. Nah, awra' itu ada dua, al-awra' awratan. Nah, yang pertama mukhaffafah wa mughalladhah. Nah, ada awra' yang ringan dan ada aurat yang besar. Nah, jadi wal mughallaza sawatan. Aurat yang besar, auratul kubra, itu adalah kubul dan kubur. Nah, ini aurat besar. Wal mukhaffafa, aurat yang ringan, al fahidan, kedua paha. Nah, wala tunafi bainal amri bil qatil batar anil fahidaini liqauli ma'aurat. Dan tidak menafikan perintah untuk menundukkan pandangan dari kedua paha, dikarenakan keduanya aurat. Nah, sehingga kalau dinyatakan kalau thariqatu tajmi dikumpulkan keduanya sebagai thariqatu Ibnu Qayyim, nah, paha itu tetap aurat. Nah, ya tetap aurat ya, tapi aurat mukhaffafah. Nah, auratnya itu ringan, beda dengan auratnya kubul sama dukul yang dia itu mughallazah. Nah, sehingga tatkala dinyatakan mukhaffafah, ya tetap dilarang untuk melihatnya meskipun ringan. Ya. Ini kan sekedar pembagian. Kayak tabae dengan sogoir. Kayak syirik akbar dengan syirik asghar. Kedua-duanya itu dilarang. Meskipun ada yang besar, ada yang kecil. Ini disebut asghar karena ada yang lebih besar. Nah, ini disebut mukhafafah karena ada yang mughalabah. Nah, kedua-duanya dilarang untuk dia. Baik yang mughalabah maupun yang mukhafafah. Nah, ini cara untuk menggabungkan kedua adillah dari beliau rahimahullah. Nah, wa baina kasfihima liqaunihima auratun mukhaffafa. Sehingga dalil kedua-duanya tetap jadi pakai. Nah, yang menyatakan itu tidak boleh untuk kelihatan, iya, ya, itu memang aurat. Nah, yang menyatakan boleh kelihatan, iya, karena mukhaffafa. Nah, karena dia ringan. Jadi masih baik kalau ada, kalau dia masih kelihatan, itu hukumnya tidak sebagaimana kalau kubul dan dubur itu kelihatan. Nah, ini cara untuk beliau menggabungkan kedua hadisnya. Baik, ini khani sedina azakumullah. Nah, jadi ada tarikh satu tarjih, ada juga mengumpulkan kedua dalilnya. Baik, yang ditarjihkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala adalah pendapatnya jumhur ulama, paha adalah aurat. Nah, ini khani sedina azakumullah. Baik, yang ditarji oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, meskipun dengan dalil-dalil yang menyatakan semua dalil yang menyatakan bahwa orang itu dhaif semuanya, ya, dhaif, tidak ada yang sahih. Al-Albani menyebutkan tidak ada seorang pun. Nah, ini juga qadim zaman, juga zaman dulu, zaman sahabat sampai setelahnya, kaum muslimin itu memamerkan paham-paham mereka di jalan-jalan, tidak ada. Nah, ini sudah perkara yang maklum dan mabhum. Nah, berarti pahit termasuk aurat. Meskipun kalau kita lihat dengan pendapat yang mukayyad, itu aurat yang mukhaffafah. Nah, tapi tetap perkara yang wajib ini ditutupi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, setelahnya, kita akan bahas pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan apa saja yang boleh dipakai untuk kaum laki-laki. Nah, jadi beliau ini pertama akan bahas untuk kaum laki-laki dan setelahnya kaum perempuan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi mungkin nanti yang mau fotokopi, Abu Hafsah punya kitabnya, jadi mungkin nanti bisa di fotokopi kita berlibat. Alhamdulillah. Wa ahsan min nadar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.